warnanya putih berseri, disinari terbitnya matahari. Semakin matahari meninggi, makin luas menyinari bumi, menyinari serebut pagi, mencair dan menyala. Mengapa kau embun pagi hanya berseri sekejap, tiada pernah kau abadi, kau terlalu cepat berlalu. Yeah.